Ayo semuanya yang kompak. Kami minta kepada pengawal jemaah untuk mengikuti gerakan kami. Ayo barengan. Kurang kompak. Okay. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Abata, Jumale abata sosa, ya rahmat. Oh, dia aku ibadah, ya rahmat.